Abdul Hamid radhiyallahu ta'ala. Wa amal qismu tsani, adapun bagian yang kedua, wa huwa alladhi yansibu al-fi'la al-mudhari' bi wasilati an-mudmarah ba'dah, yaitu yang menasab fi'il mudhari' dengan perantara an-mudmarah, yang tersembunyi setelahnya jawazan, tersembunyinya jawazan, tidak wajib, boleh nampak, boleh sembunyi. Harfun wahid hurufnya hanya satu. Wa huwa lam ta'lil, yaitu lam ta'lil. Lam ta'lil. Wa 'abara 'an al-mu'allif bi lam kay, dan diungkapkan al-mu'allif dengan lam kay. Lam kay sama maksudnya dengan lam ta'lil. Lal lishtirakihima fi dalalati 'ala ta'dara, sama-sama keduanya menunjukkan ta'lil, menunjukkan sebab, tujuan, alasan. Wa mithaluha qawlu, contohnya firman Allah Ta'ala, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dan ana syahid hai dia meminta dia syahid yang mudhari mansubun bi an mudmarah jawazan ba'da lam ta'lil. Syahidnya di sini liyaghfira laka, agar Allah, supaya Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lewat dan yang akan datang. Liyal fira, sini kan mudhari mansub bi an mudmarah jawazan ba'da lam ta'lil. Wa qawlu jalla sya'nu li yu'adzibullahu al munafiqina wal munafiqat. Dan ini syahidnya yu'adzib. Haif mansub bi an mudmarah jawazan ba'da lam ta'lil. Nah, syahidnya liyu'adziba, yu'adziba fi'il mudhari mansubun bi'an mudmarah jawazan ba'da lam ta'lil. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah, ini bagian yang kedua, jenis yang kedua dari nawasib, yaitu menasubkan fi'il mudhari dengan perantara al-mudmarah jawazan. Tempatnya hanya satu di sini, yaitu setelah lam ta'lil, atau disebut oleh mu'alif dengan lam kay. Nah, sama maksudnya. Lam ta'ala atau lam kay, sama-sama menunjukkan ta'lil. Yang ketiga, wa amal qismu tsalits, adapun bagian yang ketiga, wa huwa alladhi yansibu al-fi'la al-mudhari'a bi wasilati an-mudmaratin wujuban, yaitu yang menasab fi'il mudhari' dengan perantara an-mudmarah wujuban, wajib, harus, tersembunyi, tidak boleh nampak. Faham satu huruf, ada lima huruf. Al-awwal yang pertama, lamul juhud. Lam juhud. Untuk penafian lam juhud. Wa dhabitah dhabit lamul juhud. Dhabitnya, faedahnya, untuk mengetahui, bisa membedakan lamul juhud atau yang lainnya. Maka antus baqa bimaka an aw lam yakun. Lamul juhud didahului oleh makan atau lam yakun. Dobitnya, tandanya lamul juhud, apabila didahului oleh makana atau lam yakun. Pemisal awal, contoh yang pertama, qawluhu ta'ala, maka anallahu liyadhara almu'minina ala ma antum alaih. Indah yang syahid? Liyadhara. Haif? Mansubun bi an mudmarah ba'da wujuban. Ba'dahu wujuban ba'da lamul juhud. Aina arafta lamuna lamul juhud? Aina arafta anna lam liyadhara lamul juhud? Nah, subiqa bi ma kana. Subiqat bi ma kana. Nah, asyhaduna liyadhara fi'il mudhari' mansubun bi mudmara wujuban ba'da lamul juhud, masbuqah bi ma kana. Wa qawlu ta'ala, contoh yang lainnya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Dan ana syahid liyu'adzibahum. Haif dari si mana syahidnya? Di awali dengan al-mudmar wujuban. Nah, fi'il mudhari mansub dengan al-mudmar wujuban ba'da lamul ta'lil. Hah? Lamul juhud. Dari mana antum tahu lamul juhud? Antus baqa bi makana. Antus baqa bi makana, didahului makan. Wa mithalu tsani qalu jalla dzikru, contoh yang kedua. Yang kedua apa? Ndak. Yang kedua apa? Mithalu tsani, contoh yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua dari apa? Yang kedua dari yang nur yang dinasab yang anmutma. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua. Maksudnya yang kedua apa? Oh, yang kedua Ustaz. Apa? Yang dinasab dengan perantara maro jawazan. Nah, izin Ustaz, antum makna antum makna? Kurang bisa. Wa mithalu tsani. Yang maksud yang tsani sini apa? Contoh yang kedua Ustaz. Maksudnya contoh kedua apa? Contoh apa? Yang disebutkan tadi yang diawali dengan lamu. Heeh. Lamu lamu kai. Bukan. Lamu juhud. Heeh. Yang pertama apa, yang kedua apa? Ini yang kedua, yang pertama tadi apa? Yang pertama diawali dengan apa? Makan. Nah, yang kedua? Yang kedua diawali dengan al-mutmarra. Sama juga lamu kai. Sama sih. Beda-beda. Lamu kai beda sih. Enggak, yang pertama tadi diawali dengan makan. Makan. Yang kedua diawali dengan lam lam yakun, nah, mahsan. Contoh yang kedua yaitu apa? Lamul juhud masbuqah bi lam yakun. Qaulu jalla dzikru lam yakunil lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Enggak ini syahid. Liyaghfira. Diawali dengan sebenarnya. Oh, saya itu ada saya. Oh, nak lihat. Hah, hai. Firmandar mansub. Bi. Bi. Al. Akmil. Di al mukbar. Jawaban ba'da. Jawaban ba'da. Al-Tusbah. Ba'da wujuban ba'da lamil juhud masbuqah bi lam yakun. Syahidun akhar fi fihi syahidun akhar yahdiya. Naam, hai misal madal yaghfiruna jamdun mansubun bi an mara wujuban ba'da lamil juhud sebuah bi lam yakun. Maksudnya karena ada huruf ataf di sini. Wala wala liyah bin ya apa ke yang kira. Nah, ini yang pertama. Fi'il mudhari' mansub bi an mudmar wujuban tam ba'da lamil juhud. Tandanya apa, lam juhud dobitnya apa? Antus baqa bimakana au lam yakun. Wal harfu tsani, huruf yang kedua. Hatta. Wa huwa yufidul ghayah aw at-ta'dil. Hatta bermakna ghayah, puncak, akhir. Atau bermakna ta'dil, tujuan, sebab, alasan. Ya, hatta terkadang bermakna ghaya, terkadang bermakna ta'lil sesuai dengan siyak kalamnya. Wa ma'na al-ghaya ma'na ghaya anna ma qablaha yanqadhi bi hasuli ma ba'daha. Bahwasanya yang sebelumnya berhenti, selesai dengan terjadi yang setelahnya. Yang sebelum hatta selesai, berhenti dengan adanya yang setelahnya, terjadinya yang setelahnya, terhasilkan yang setelahnya. Contohnya nahu qawli ta'ala hatta yarji'a ilayna Musa. Ini syahid hatta yarji'a. Hai yarji'a yang sebelum hatta. Yarji'a yang sebelum hatta. Yang sebelum bi hatta. Ala qawli kufiyin. Ala qawli basriyin. Oh, iya sih. anu mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da nah hatta bi ma'na madza al ghaya wa ta'lin bi ma'na al ghaya lan nabaru 'alaihi 'atifina hatta yarji' ilaina masakan akan terus menetap pada berhala tersebut sampai Nabi Allah Musa kembali. Wa makna ta'dil, makna ta'dil anna maqata. Tadi ghayah jelas ya, perbuatan mereka akan berhenti kapan? Setelah Nabi Allah Musa kembali, nah, baru berhenti. Ya, misalnya contoh yang lainnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya'tiyaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan pada kematian pada. Kapan kita diberitakan sampai terus beribadah kepada Allah? Sampai meninggal. Terus sudah meninggal, sudah selesai. Ini bermakna apa? Ghaya. Makna ta'adamun makna ta'adin anna ma qablaha illatun husuni ma ba'daha. Bahwasanya sebelum hatta adalah sebab terjadinya setelah hatta. Yang sebelum hatta adalah sebab terjadinya setelah hatta. Nah wa qalihi qali kali ba'd ikhwan contoh perucapan kepada sebagian saudaramu dzakir hatta tanjaha. Nah ulang-ulang ajarmu supaya kamu berhasil, supaya lulus, supaya sukses. Di sebelum hatta adalah sebab setelah apa? Hatta. Kapan seorang mendapatkan najat, keberhasilan, kesuksesan? Sebabnya apa? Dengan mudah karena mengulang-ulang pelajaran di murojaah pelajarannya. Maka hatta ini bermakna takdir. Sebab. Nah, ini huruf yang kedua. Tempat yang kedua, fi'il mudhari mansub bi an mudmarah wujuban. Setelah apa? Ba'da hatta. Hatta memiliki dua makna. Terkadang bermakna ghayah, terkadang bermakna ta'lil. Makna ghayah itu anna ma qablaha yanqadhi husuli ma ba'daha. Makna ta'lil anna ma qablaha illatun husuli ma ba'daha. Kemudian yang berikutnya wal harfani ats-tsalits wal rabi' fa usabiyah wa wal ma'iyah. Huruf yang ketiga dan keempat adalah fa usabiyah dan wawu ma'iyah. Nah, fa sabiyah ini hilat yuksot biha kaunu maqa bila sahabani man ba'da. Sebelum fa adalah sebab bagi setelah fa. Sebelum fa adalah sebab untuk yang setelah fa. Hampir sama dengan tadi yang hatta bermakna ta'adil ya. Sebelum hatta sebab untuk setelah hatta. Demikiannya fa sabiyah sebelum fa adalah sebab bagi setelah fa. Ada wal ma'iyah bermakna ma'a. Itu yang sebelum hatta sebelum waw dan setelah waw terjadi bersamaan wal ma'iyah. Waw kebersamaan bermakna ma'a. Bisa dan syarat an yaqa'a kullu minhumā fi jawabin nafyin aw talab. Setiap dari keduanya baik fa sabi atau wal ma'iyah jatuh pada jawaban nafi atau talab. Harus didahului oleh nafi atau harus didahului oleh talab. Talab ini ada 8 macam akan disebutkan nanti. Amman nafi adapun nafi fanahu qawlu kana firman Allah taala la yuqda alaihim fayamutu. Tidak diberikan keputusan kepada mereka sehingga mereka apa? Meninggal. Mereka akan terus hidup disiksa di neraka. Anda akan syahid sampai terakhir. Saya mutu. Hai. Dari segi mana? Fa sabiyah. Hmm. Kenapa fa sabiyah? Ada apa? sebelumnya ada kata nafi itu. Kenapa sebelum nafi? Kenapa kalau sebelum fa nafi? Apa diulangin? Syahidnya mana? Dari segi mana syahidnya? Mansubun biha fi nun. Yang menasabkannya apa? Fa sabia. Sama anak kodil. Ufi ya anak kodil pasriin. Pasriin sekarang. Bi an mudmarah wujuban ba'da ba'da fa'is sabiah masbuka bi lam nafi masbuka bi bin nafi. Nah bin nafi syaitnya sini fayamutu itu mansub fi mudmarah mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da fa'is sabiah al masbuka bin nafi. Mana nafinya? La yukbon. La yukbon. La la nafi. Kenapa? Nggak kalau gede, bisa ya? Bisa aja? Insya Allah. Wama tolak ada pun tolak Fathamaniyat asyak mencakup 8 perkara tolak, yaitu al-amru, perintah, wa-du'a, doa, wa-nahi larangan, istifham, tanyaan, wal-arf, permintaan dengan lemah lembut, bid, permintaan dengan desakan, bid, hef, gak keras, hef, is'aj, temani, nah, angan-angan sesuatu yang mustahil atau sulit, roja, berharap. Rinciannya dari 8 talab ini, amal amr, adapun amr. Bahwa talabu sadiru minal azimi liman wadunah. Yaitu permintaan yang muncul dari orang yang agung, yang mulia ke yang di bawahnya. Nah, qala ustaz li tilmidi, seperti ucapan ustaz kepada muridnya, dzakir fatan jaha. Aw watan jaha. Fatan jaha fa sabiyah watan jaha wawul na'iyah. Dzakir ana syahid dzakir fatan jaha. Tanja. Hai. Dari segi mana syahidnya? Apa? Syahidnya dari segi apa? Dari segi mana syahidnya? Fatan jaha mada fi'ul mudhari' mansubun bi an mudmara wujuban ba'da fa'isabiyah masbuqah bi talab. Jenis talabnya apa? Na'ul talab al-amr. Na'ul talab huna al-amr. Dari lafad apa? Dhakir dari fi'ul amr. Fatan jaha sama fi'ul mudhari' mansubun bi an mudmara wujuban ba'da wawil ma'iyah masbuka bi talab wa huwa al-amr. Ini talab yang pertama, al-amr, perintah dari orang yang mulia, yang tinggi kepada yang di bawahnya. Perintah Allah kepada hambanya, perintah Nabi kepada umatnya. Wa ma du'a adabun du'a fa huwa talabun muwajjah min as-saghir ila al-'azim. Permintaan yang diajukan dari yang kecil, dari yang rendah ke yang mulia. As-saghir at-kabir. Kebalikan al-amr, al-amr dari yang besar ke yang rendah, dari yang mulia ke yang rendah. Adabun du'a sebalik, dari bawah ke atas. Dari yang kecil ke yang besar. Misalnya dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah doa. Nah contohnya Allahumma hdini fa'amal al-khaira atau wa'amal al-khaira. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada aku sehingga aku bisa beramal kebaikan. Layana syahid fa'amal haif mansubun bi'an marata ba'dahu wujuban mas'ukat bi'is sababiyah mansubun bi'an marata wujuban ba'dahu kembali mana? Ba'da fa'sabiyah. Nah, ba'da fa'sabiyah. Masbuqah bi mana? Masbuqah bi talab. Ma huwa talabuna? Na'am talab. Talab al-amr. Talab al-amr. Ad-du'a. Nah, du'a. Sebenarnya sama ya, al-amr dengan dua lafadznya sama-sama fi'il. Amr nah. Hanya bab min bab ta'addub. Dinamakan apa? Du'a dari bawah ke atas. Atas bawah sebut al-amr. Sigonya sama-sama fi'il amr sama-sama fi'il amr. Ihdini kan fi'il amr. Wa man adabun nahyu. Talab yang ketiga ini nahyu. Larangan. Penahu contohnya la tal'ab fi'a amalu. Jangan main-main maka akan sia-sia cita-cita mengharapkan. Dan syahid fayadi'a. Dari segi mana syaitnya? Mansubun bi an mufmarah wujuban. Ba'da? Ba'da fa fa'us sababiyah. Masbukun bi nahi. Masbukun bi nahi. Kolam ya pun nahi jenis kolam adalah nahi larangan. Mana nahinya di sini? La tal'ab. Nah, la nahi itu la tal'ab. Aw yabi'a amaluk sama ya Rabbnya. Wa yabi'a yang membawa dengan sebab dan membawa dengan wujud dan ba'da fa'isabiyya masbuqah bin nahi. Ba'da wawil ma'iyah nah, masbuqah bin nahi. Wa amal istifham adapun istifham nah contohnya hal hafizta durusaka wa sami'aha lak undang ana syahid fausan mi'ah nah haif mansub bi an nahwa juban ba'da fa sababiyah masbuqah dan di istifham ya di dalu istifham masa talab apa yang fa sami'ah memperdengarkannya kepadamu memperdengarkan hal hafizta kita dulu ajaran tersebut kepada anak tersebut apa artinya maka saya akan memperdengarkan kepada siapa yang ingin baca apa nyimak apa kamu sudah menghafal pelajaran-pelajaranmu kalau sudah apa saya akan menyimaknya sama yang store hafalan skor pelajarannya. Awa usam mi'ahalakna sama ya. Hanya setelah wawul ma'ayyah pada setelah fa' sandiyah. Wa amal ar ada pun ar fahuwa talab birif yaitu permintaan dengan lemah lembut. Permintaan dengan lemah lembut. Nah, contohnya ala tazuruna fanukrimaka awa nukrimaka tidakkah engkau menziarahi kami sehingga kami akan muliakanmu. Dak ana syaif. Wa terima ka. Hai. Yang murid rasul di Allah. Murah. Ujuban. Ba'da fasa babiyah. Masbuqah bi. Masbuqah bi. Bin Arb. Mana Arbnya di sini? Ala. Nah, ala Senin berikutnya wa matahdid. Yang keberapa ini dari tolap? Ke 7 ya. Torak 6 ya. Tahdid fa talab ma'hatin iz'aj, permintaan dengan dorongan dan desakan. Nah, contohnya hal adaita wajibaka fa yashkuruka abuk. Tidakkah engkau melaksanakan tugasmu sehingga ayahmu akan berterima kasih kepadamu? Aw yashkuruka abuk. Lain syahid yashkuru. Ayahmu sebelumnya ada mawaratan yang sebelumnya ada pasal dunia. Masbuk amadam mansubian mudmara jawazan wujuban ba'da ba'da ta masbuk masbukatan litahdid. Nah, mana tahdidnya di sini? Halla. Nah, halla permintaan dengan has izaj, dorongan, desakan. Kemudian yang berikutnya wa amma tamanni, adapun talab yang ke 7 tamanni fa huwa talabul mustahil aw ma fi usrun, meminta sesuatu yang mustahil atau sulit terjadi. Nah, wa qali syaitan sudah jam punya air laital qawatibata binuli fa am bimaha aquda madhayn sama arda lakum kalimi. Sekiranya bina minta dekat kepada aku, aku akan menyusun kalung pujian. Aku tidak ridho bagi kalian, bagi kalian ucapan. Tidak kena syahid. Fa'an zimaha. Hai. Unsur bi'an mutmarah ba'dahu kujuban. Masbukatan bi'fa'i as-sababiyah. Masbukat fa'i as-sababiyah. Al-mudhaf mansub bi al-mudhara wujuban ba'da fa'isabiyah masbuqah bi bintabit tamanni. Ana tamanni huna laita. Naam, laita. Nah, minta sesuatu yang mustahil, sulit. Kemudian alangkah apa seandainya bintang mendekat. Bintang apa? Tidak mendekat, di atas, jauh. Wamithlu qaulul akhar, contohnya ucapan penyair yang lainnya. Ala laita asy-syabab ya'udu yawman fa akhbirahu bima fa'ala al-masyibu. Dahi sekiranya masa muda bisa kembali walaupun sehari, apa yang beritakan kepadanya dengan apa yang dilakukan oleh orang yang sudah beruban, sudah tua. Dak ana syahid. Fa akhbirahu. Di mana syahidnya? Sun bi'an mudmara wujuban ba'da faisabiyah masbuqah bi didauli apa? Mada? Di apa namanya? Bi tamanni, bi talab. Nah, talabnya adalah tamanni laita. Minta sesuatu yang mustahil. Masa muda kembali lagi ini mustahil. Lebih cantik kalau kendak. Dunianya tidak ada, belum ada. Kembali lagi masa mudanya. Nah, ini huruf yang ke-7 ya. Amani. Meminta sesuatu yang mustahil atau sulit untuk terjadi. Kemudian yang berikutnya contoh yang lainnya wanahu laita limalan fa hujja min. Ndak kena syahid. Fa hujja. Hai. Mansubun bi an mutmara wujuban ba'da fa israbiyah masbuqan bi tamanni wa huwa laita. Nah, sampai. Syahidnya fa hujja fi'il mudhari' mansubun bi an mudmara wujuban ba'da fa'il sabiyyah masbuqah bi talab wa tamanni dari lafaz laita. Di sini apa minta sesuatu berharap sesuatu yang sulit. Misalnya orang miskin dia berharap dia bisa dapat harta berhaji dengannya. Laita limalan tahujja min huna. Talab ma fihi usrun. Ada kalau orang kaya insyaallah mudah berhaji kalau banyak uang. Wa amar raja, adapun raja yang ke-8, talab yang ke-8 raja, bahwa talabul amril qaribi, talabul amril qaribil husul, meminta sesuatu yang dekat akan terjadi. Raja, nah harapan, berharap sesuatu yang dekat akan terjadi. Talabul amril qaribin husul. Nah contohnya, la'alla Allah yashfini fa'azura, mudah-mudahan Allah menyembuhkanku sehingga aku bisa ziarahi. Syahid fa'azura hai fi'il mudhari mansubun bi an mutmarah wujuban ba'da fa sababiyah masbuqatan talab ar-raja. Nah, ar-raja la'alla wa la'alla syaitan sini alam fa'azura al-mudhari mansubun bi al-mudmarah wujuban ba'da fa'isabiyah masbuqah bi'talab wana'un talab wa'raja dari lafad la'alla. La'alla menunjukkan apa bermakna raja. Apa itu raja? Talabul amril qaribin husul, meminta sesuatu yang dekat terjadi, yang dekat akan terjadi. Adapun yang sulit terjadi atau tidak mungkin terjadi itu maksudnya tamanni. Adapun yang kemungkinan dekat akan terjadi disebut dengan raja. Wa qala jama'a ba'd al-ulama hadhihi al-ashya' tis'ata. Sebagian ulama mengumpulkan, menggabungkan, mengumpulkan 9 perkara ini. Alladzi tasbiqu al-fa'a wal wawa fi baitin wahidin, yang mendahului fa dan waw dalam satu bait. Memudahkan apa saja mendahului fa sabiyah dan wal ma'iyah sehingga ilmu mudhari sangat bisa masuk dengan an mudhari wujuban. 9 perkara tersebut terkumpul dalam bait. Mur wa du'a wanha wasal wa'rid bi hadhihim tamanna warju kada kana fi qalbika mula. Kita baca sama-sama agar mudah ingat dihafal. Mur wa du'a wanha wasal wa'rid bi hadhihim mur wa du'a wasal wa'rid tamanna warju tamanna warju kada kana fi qalbika mula kada kana fi qalbika mula. Mur wa du'u wanha wasal wa'rid bi hadhihim mur wa du'u wanha wasal wa'rid bi hadhihim tamanna warju kada kan nahyu qad kamula tamanna warju kada kan nahyu qad kamula. Mur wa du'u wanha wasal wa'rid bi hadhihim mur wa du'u wanha wasal wa'rid bi hadhihim tamanna warju kada kan nafyu qad kamula tamanna warju kada kan mur fil amr amr mur apa al amr wa du'u du'a wanha nahyun wasal istifham wa arid al ard bi hadhim tahdid tamanna tamanni warju raja kada kan nafyu nafyun pada kamula sempurna 9. Siapa sudah awal? Alhamdulillah. Mur wa du'u wanha wa sal wa arid li hadhihim. Mur wa du'u wanha wa sal wa arid li hadhihim. Tamanna warju kala kan nafyu pada kamula. Siapa lagi? Sudah hafal? Tidak. Mur wa du'u wanha wa sal wa arid li hadhihim tamanna warju kada kan nafyu qad kamula. Nah, insyaallah. Naman. Siapa lagi sahabat? Sahabat. Nah, yang belum hafal, dia hafal-hafal ya. Biar mudahkan, nanti hafal baitnya. Faqad dzakara al-mu'allifu anna thamaniyah bi anna lam ya'tabir raji'a minha. Mu'allif telah menyebutkan bahwasanya 8 anna thamaniyah karena tidak menganggap raja' sama sebagian dari asya tersebut, 9 tersebut. Di hasyiah la'allahu fi kitabin akhar, boleh jadi di kitab lain atau waham dari syarik, sam dari syarik. Namun dalam matannya tidak disebutkan jenis-jenis talab, hanya disebutkan di antara nawasi bapak fa, waw, au. Ya, di sini kalau dengan mu'alif, mu'alif dalam menyebutkan saya mu'alif Ibnu Jurrum Muhammad bin Muhammad Sang Haji. Mu'alif menyebutkan bahwasanya 8 asya yang mendahului fa'sabiyah atau al-ma'iyah yang dengannya bisa menasab mudhari bi an mudhari wujuban. Ada 9 namun mu'alif menyebutkan 8 karena mu'alif tidak menganggap rojak, tidak menganggap rojak termasuk bagian tersebut mendahului fa atau wa ma'iyah sehingga bisa memasukkan fi mudhari bi an mudhari wujuban setelahnya. Ya di matanya enggak disebutkan, makanya di hasyiah di sini boleh jadi disebutkan di kitab lain selain apa? Jurumiyah, selain Jurumiyah atau kesalahan dari syarih. Apa yang tidak disebutkan di kitab yang disebutkan kayaknya apa? Apa? Nafyu enggak ada tapi ada. Yang mana nafyu? Di kitab. Di kitab. Katanya oh, raja disebut. Raja. Ada dua. Raja sekian. Raja perbuatan dan bukan sorry. Yang an-nafyu tadi. Yang kita kalau masih mu'alif siapa? Oh, yang mana ya? Di matan. Matannya ya. Sahibul Ajrub. Kalau dengar mu'alif ya itu apa? Ibnu Ajrub, nah, Muhammad bin Muhammad. Bukan Asy'ari namanya. Ada dalam matanya di sini kitab ini Al-Jurumiyya. Beliau tidak menyebutkan talab, tidak menyebutkan, hanya menyebutkan nawasib di antaranya apa? Fa'sabiyah wal ma'iyah. Syarat-syaratnya tidak disebutkan. Adapun ucapan syarih mengatakan mu'alif hanya menyebutkan 8 saja. Tidak menyebutkan kan tidak menganggap rojak. Ini boleh jadi di kitab lain selain Al-Jurumiyyah. Kitabnya mu'alif kitab lain. Atau kekeliruan dari syarih. Kemudian berikutnya nami khawan fid din rahimana rahimakumullah. Di antara kita pelajari di sore hari ini tentang masnan nawasib, nasib mudhari bagian yang kedua dan ketiga. Apa yang pertama dari nawasib? Ibu tutup bukunya. Sebut semua ya. Nawasib ada berapa pembagiannya? Oh nawasib. Atau semuanya dulu apa? Semuanya nawasib. Iya apa sebenarnya? An lan bilan kai walam kai hatta. Nah ada. Salah lamu kai apa? Lamu jitu. Lamu jitu. Hatta. Wau wipa. Wau wau. Nah sepuluh ini terbagi menjadi berapa? Tiga. Masukkan dengan sendiri. Nah, yang kedua masukkan dengan anbud maruf. Bak dahu jawazan. Dengan bak dahu wujuban. Nah, dak yang pertama yang si binafsi ada berapa? Kismun yang si binafsi masuk dengan sendirinya. Berapa hurufnya? Apa? Bagian yang pertama yang mana masuk dengan sendirinya tanpa perantaraan mudhmarah ada berapa hurufnya? dan apa saja? An, lan, idan, oke. Okay. Nah, an, lan, idan, oke. Okay. An, huruf apa ini? Masdar. Harfu masdar wa nasab. Nasbin wa istiqbal. Istiqbal. Nah, harfu nasbin masdarin was istiqbal. Istiqbal ya? Istiqbal. Nah. Anlan huruf apa? Nas, mas, nasmin, istiqbal, istiqbal wa, jawab, wa, nafiyin, harf nafiyin, wa nasmin, wa istiqbal. Idan, huruf apa? Harf nasmin, nasmin. Wajawabin wa jazain. Syaratnya apa dia menasabkan ilmu mudhari? Tidak, syarat-syaratnya? Kemudian bisa beri tindakan jawab. Yang kedua, yaitu dalam mudhari ibad, ba'daha, bilam, ba'daha, istiqbal. Dalam istiqbal. Nah, dalam istiqbal. Kemudian terakhir anna yafsilu bainaha wa bainal mudhari fasil illa ghair qasam nida qasam nafi. Nah, qasam wa nida nafi. Syarat-syarat idzan masalah ini. Ulangi lagi apa tadi syaratnya? An takuna idzan di sadar jumlah tu jawab ayatun al mudar al waqi ba'daha dalam dalam al istiqbal istiqbal yasilu alla yasila alla yasila bainaha wa bain al mudar fasilun ghairu fasilun fasilun ghairu ism ghaira ghairu ism ism ghairu qasam oh qasam ghairu qasam wan nida nida wa nafina. Ndak kai huruf apa? Ndak kai. Alif. Huruf apa? Alif. Ta'lil wa nasbin. Nasbin wa masdar, masdar ya, masdar ya, masdar nafsu, nasbin, masdarin, ta'lil. Syaratnya apa? Apabila digabungi lam ta'lil. Lafdan aw. Lafdan aw ta'lil. Nah, harus dari lam ta'lil, lafdan aw ta'lil. Jika tidak dahului, la lafdan aw la takdiran. Nah, mujiban ba'da. Ba'da nah, ba'da kai juban. Ketika itu kai berarti jadi huruf apa? Huruf ta'lin. Nah, huruf ta'lin. Nah. Jadi kai syaratnya harus dahulu lam ta'lin. Kalau dahulu lam ta'lin maka dia menjadi huruf masdar. Kalau juga tidak dahulu lam ta'lin maka yang menasubkan fi'il mudhari' setelahnya adalah an mudmara wujuban ba'da kai. Adapun kai sendiri dia menjadi huruf ta'lil. Yang kedua yang menasub dengan an mudmara jawazan dak lam ada berapa lam kai disebut juga dengan lam ta'lil. Nah, lam ta'lil. Yang ketiga apa bagian yang ketiga? Kismun salif menasab dengan perantaraan mudmara wujuban. Ada berapa? Pertama ba'da apa? Ba'da Barusan ada lewat? Belum. Ya. Nah, atau nanti aja ya. Nanti abri ke bensin. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang belum jelas? Jelas sih. Ditanya sedikit jelas. Thank you.